Sini. Oke, tanda tangan dulu. Oke, kamu menjelaskan tentang apa? Waktunya cuma 3 menit. Tentang apa? Ini bank syariah. Bank syariah, silakan. Bank syariah itu merupakan bank yang mengelola kegiatannya sesuai dengan konsep syariah. Nah, lalu ada yang namanya prinsip wadiah, ya. Yaitu titipan dari pemilik barang dengan pihak yang dipercayakan untuk menjaga barang tersebut. Okay. Nah, prinsip wadiah itu ada dua, yat amanah sama yat damanah. Yat amanah itu tidak boleh dimanfaatkan, sedangkan yat damanah itu boleh diinvestasikan. Okay. Ya. Lalu ada prinsip ini mudaroba. Akad titipan antara pemilik dengan pengelola barang yang mencari keuntungan sesuai dengan nisba yang disepakati. Iya, oke. Mudaroba ada dua, apa aja? Mudaroba ada dua. Mudaroba. Ada mudaroba mutlakoh sama mukayada. Apa bedanya? Oke, selain prinsip simpanan tadi, ada prinsip jual beli, akad jual beli apa aja isinya? Akad jual beli. Jadi salah satunya ada murabahah. Iya. Salam. Tisna. Apa murabahah? Oke, prinsip bagi hasil ada dua, apa aja? Bagi hasil. Mudaroba dan ini tadi wadiah. Tadi itu simpanan, ini sekarang kita masuk ke penyaluran dana. Ada akad jual beli, ada akad bagi hasil. Akad jual beli tadi murabaha, isinya salam. Kalau akad bagi hasil apa? Mudaroba dan musya. Musyaroka. Oke. Kemudian apa perbedaan konvensional dan syariah? Konvensional dan syariah. Konvensional itu ada bunganya. Terus? Sedangkan syariah itu nggak ada. Lalu kalau syariah itu apa ya? Apa? Kegiatan usahanya gimana? Konvensional sama syariah? Kegiatannya struktur organisasinya? Oke, cukup Mustafa. Panggilkan Mutiara. Mau beli siapa? Mutiara.